alamin arrahmanir rahim malikiyadin ya kana fitrotal ladina anamta alaihim khairil mahdud alaihim bismillahirrahmanirrahim wong Indonesia 600 tahun mun saiki koyo negara Islam wong tatonan yo mulutan wong ra salat yo kaji wis pokoke Islam menangan ning Indonesia saking menangane wong kliru wae Islam wong kliru wae bingung pokoke ngadepi Islam kula sering ketemu ulama sak donya paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Darani fasik ya mulutan, tatonan, ya kadapi ra salat, gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medhit. Sing ra pati salat lomo. Wis bingung kok Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoknya saking pintere hukum kok saking pintere ngelah kok piye pokoknya hukum. Dadi gak ana nah Islam ning Arab kan wis model ya ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakepe beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan wong beda daerah nggih beda. Wis pokoke wis kondang tenan wong Islam Indonesia wis kondang tenan wis pengamat juga bingung. Ngono kan sering ketemu ulama-ulama Mekah lu bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung. Mun ate gejlek ulama Syiah. Nah gejlek ngeten wong intine Pak Bah. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya, masuk neraka karena saya sabu sahabah, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Ini gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Dewi bener tapi aurat gak bener. Nak mau Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Dame. Nak wong Arab ra salat lah. Brukut. Lah nek ngerti. Lah yo ben kowe sadar Islam Indonesia opo maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapae bingung. Lah anak roke jadi setuju dadi gampang. Jadi dia gak nganggep itu problem ya. Jadi itu kan. Lho iya akidahe do sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni mbok sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat, oh iku rezekine kon mikir. Lah saya tuh curiga kenapa ndak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiyene ruhin-ruhin niku. Pancen itu dianggap enggak masalah itu. Jadi ndak perlu ada solusi. Emang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri wae wong karuan ra salat kok gaya pakaiane iffah brukut. Nah, sampean wong Iran sing ra salat iku brukut to. Brukut. Wong Mekah sing ra salat lah. Wong Indonesia salat ta lah. Lotor lagi kok. Mulane ra usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lung dekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah enak iso dadi rezeki. Lung dekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Wis aja rezekine. Paham gitu, terus poin intine pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun nggih semacam-macam lah kan iki wau kan dawuhe akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Australia ono kampung ampel. Ngomongane nggih omongan ala Suroboyonan mergo nang nggih teng Suriname nggih ana wong serak wong Sragen wong Solo niku agamane ya Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbah napa Islam. Dadi ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nak pangeran kersane ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Pangeran kersane iso wae. Sakniki teng Amerika iku malah ana kampung Madura. Lho, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng nyusa kan pun enten toreko naksabadia sih dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Kabani nak bahasa ini. Niku toreko naksabadia nyewa apartemen, wiridan naksabadia neng nyusa ribuan umat itu. Pinggir apartemen orang blotor-blotor, sing terfong dojoban wiridan nopo bandia melaku lo nak pangeran neng nyusa kau nak toreko nopo melaku pangeran keresan no. Kalau nate teng Israel teng Tel Aviv yo nopo masjid yo melaku. Domodok ni Madinah, imam-imam masjid. Neng Tel Aviv, buat tentang pangeran kersana. Malah nego ni mimbari ditulis ya nafsulah tak nati minzalatin. Aduh malah juga waktu kipiye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Orang terima roh mau sehat, dok roh burda. Bayak bawa illa ayutima napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga ke Islam sana main ke negara yang lain. Duh, kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ono tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah. Ini ku perkara, nanti ku rati perkara. Jadi kula suwun jenengan ampun kesusu nggih tetes engko nak kesusu rapi. Ulikul insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetep tak ketokno tapi ki aja kesusu sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, "Mbahku iku mualaf. Sing islamno iku futuhat zaman ton." Go Bukhari iku jenenge Ismail jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jufi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia jek Ben Karmin mbok Karlan. Bardasbah kuwi aras basa Arab. Di wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail is rodok kiai, dia anak Muhammad alime ngono duwe kitab sohe-sohe kitab sause Al-Qur'an. Yo proses tok putu. Paham kan yo mlane kena ngiyai tenanan iku mulai saiki is kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Yo ya berat. Oleh iso wae kaya merejit. Tapi kok cebloke yo. Yo melejit juga maksudnya terjun apa be? Bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Sa'urikum ayati fala tastajib. Ben kok ayate Allah mesti di. Sani kan ketok. Riyen wong janggal. Kula niku menangi gek cilik kula niku anggere dadi camat wong ra salat, anggere kapolsek kapolres wong ra salat sampai kek cilik kula nek ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek dingel-ngel nggih to ngirian pengajian. Saiki walian pengajiane bupati teko, kapolsek kapolres nek diundang sen. Nang ndi sampe pengajian dingel kan. Lah zaman iku kaya maca wa ada kan. Ndi dibuka piye ape pengajian wae. Saiki bupati, gubernur sampai presiden sowan kiai. Ndi sik? Wis koyo mohal. Wis pangeran kersa. Bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai ta ya sembah. Lah iku kan resiko ngono ae. Wes diwak bangkalan anggere kiai dek domelo isin sepupu ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Ya dosane ya. Kedonyan kok eh, biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah, musibah piye biasa wae. Mosok wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane ya. Ya korupsi ini, kita sampun kesusu. Mergo ya ngoten niku terus sakniki mesti teng Jepang ini fenomena jamaah tabligh ya pun kuat di Belanda ya pun kata lah orang Islam di mana mana kata kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi parlemen Inggris itu beragama apa? Islam mulai kata lah bos-bosnya ke Islam contoh yang rada absurd gini wong sing gendak le di Diana ke wong apa? Islam ya, tapi kok elek no contohnya tapi wong Islam tapi kan gaya iso macar apa? Macar nah intinya wong Islam itu wis tok ndi-ndi. Tapi nak soal kue maksa nggih napa. Ora iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artine ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo kliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artine yo ora kalah. Artine Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga ndak bisa. Menang. Kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usul. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai Yahudi kan? Nggih mboten. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti paham ya? Bodoh kalah, kok malah kesing hati cilik kan ketok setan ya. Lho nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa. Kok nek meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki bodoh kalah. Tane orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahirane Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Mulai nerang no, akhirnya yang klub dia, wah, bingung kan? Wah, itu kan sama-sama kalah. Ini kudu mikir, kau jauh terprovokasi tiang-tiang sih nggak tahu ngaji.